Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahi. Ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan membahas, ini adalah fase zuhuru fiqhil Imam Syafi'i wa naqluhu. Ini fase yang membahas tentang munculnya fikih al-Imam Syafi'i ke permukaan dan periwayatan fikih al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di sini saya beri judul ya fase perkembangan pertama dari madhab Syafi'iyah, karena madhab Imam Syafi'i dan madhab Syafi'iyah itu adalah dua istilah yang berbeda, nanti insyaallah akan kita jelaskan. Di sini Syekh Al-Qawasimi mengatakan yatadammanu hadzal mabhas arba'ata matalib. Pembahasan ini akan berisi 4 poin. Yubayyinu al-awwal wa tsani minha dhuhur al-madhhabain al-qadim wal jadid. Poin yang pertama dan kedua adalah pembahasan tentang munculnya mazhab qadim dan yang kedua munculnya mazhab yang jadid. Bainama yubayyinu al-matlab ats-tsalits juhudul talamidz al-Imam Asy-Syafi'i al-Misliyyin fi naqli madhhabil jadid wa riwayati musannafatihi ba'da wafatih. Kemudian poin yang ketiga adalah menjelaskan tentang usaha para murid al-Imam Syafi'i rahimahullah yang ada di Mesir dalam meriwayatkan mazhab yang jadid dan juga meriwayatkan buku-buku beliau setelah beliau meninggal. Kemudian wa ya'ridu al-matlab ar-rabi' wal akhir abraza ma'alimi hadhihi al-marhalah. Dan poin yang terakhir, yang keempat, adalah ciri-ciri khusus daripada fase ini. Maka yang pertama kita akan membahas zuhur al-madhab al-qadim al-imam al-syafi'i antara tahun 195 Hijriah sampai 199 Hijriah. Tentunya ringkasan daripada poin ini kita sudah ketahui semua ya, kalau kita ikuti dari awal, bahwa setelah al-imam al-syafi'i rahimahullah belajar ya lengkap dari mulai beliau di Makkah kepada Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid az-Zanji, kemudian pindah ke Madinah kepada Imam Malik bin Anas, kemudian ke Yaman, belajar kepada beberapa ulama Yaman, kemudian pindah ke Baghdad, belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya. Kemudian pada tahun 189 Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani wafat. Nah, di tahun itulah beliau pulang ke Makkah, dan beliau di sana pulang ketika itu bukan sebagai talib lagi, namun beliau ngajar ya di Masjidil Haram. Nah, di situlah fikihnya Imam Asy-Syafi'i mulai terkenal ya. Jadi sejak tahun 179 itu setelah meninggalnya Imam Malik, kemudian 10 tahun berikutnya setelah belajar di Baghdad terkenallah fikihnya Imam Asy-Syafi'i, terutama didukung dengan rekomendasi oleh imam besar yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tentunya di fikih mazhab qadim ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terkenal dengan dua kitab, yaitu Risalah Iraqiyah dan juga kitab fikih Al-Hujjah ya, kitab Al-Hujjah, yang mana Risalah itu usul fikihnya dan Hujjah itu adalah furu' fikihnya. Nah, di sini waqad akhraj al-Hafidz al-Baihaqi bi sanadihi ila al-Hasan az-Za'farani yaqul. Al-Hafidz al-Baihaqi mengisahkan dengan sanad beliau sampai kepada Hasan az-Za'farani. Al-Hasan az-Za'farani ini sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya beliau adalah perawi ya, murid yang meriwayatkan mazhab qadim al-Imam Asy-Syafi'i dan juga kitab-kitab qadim Imam Syafi'i. Namun sampai ke zaman kita ini tidak ada manuskrip sama sekali tentang kitab-kitab di mazhab qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Hasan az-Za'farani mengatakan qadima alaina Asy-Syafi'iyyu yakni di Baghdad sanata 95 wa 100. Al-Imam Asy-Syafi'i datang kepada kami tahun 195 Hijriah. Ini mulainya mazhab qadim menyebar. Fa aqama 'indana sanataini thumma kharaja ila Makkah thumma qadima 'alaina sanah 98 fa aqama ashuran thumma kharaja. Kemudian beliau tinggal di Baghdad selama 2 tahun, kemudian balik lagi ke Makkah, kemudian balik lagi tahun 198. Ya. Tahun ketiga setelah 195. Kemudian tinggal beberapa bulan kemudian keluar lagi. Wa tastamiru hadhihi al-marhala allati ya'ridu fiha al-Imam Asy-Syafi'i fiqhahu wa usulahu fi ma sumiya bil madhhab al-qadim lahu ila awakhir sanata 199 Hijriyah. Dan fase ini berlangsung yang dinamakan dengan madhab qadim bagi fikihnya Imam Syafi'i sampai akhir-akhir tahun 199 Hijriah. Kemudian waraqma anna al-Imam Syafi'i ghadara Baghdad sanata 197 Hijriah ila Makkah liya'uda ilaiha sanata 198 Hijriah fi ziyaratihi ats-tsalitsah wal akhirah ilaiha qabla an yattajiha ba'daha liyastawtina Misra fi awakhir sanah 199 Hijriah. Rغم ذلك فإنه لم يؤثر عنه خلال هذه السنوات الأربع رجوع عن بعض أقواله في الفقه أو الأصول أو تعديل عليها ولم يصنف شيئا يخالف فيه ما صنفه خلال إقامته الثانية في بغداد والتي استمرت لعامين. Meskipun Imam Syafi'i rahimahullah di sini bolak-balik ya, tahun 195 datang ke Baghdad untuk yang kedua kalinya, 197 beliau balik ke Mekah, kemudian balik lagi ke Baghdad 198 ya. Namun tidak ada riwayat yang menunjukkan sama sekali bahwasanya Imam Syafi'i merubah ijtihad beliau baik dalam ilmu usul fikih ataupun dalam ilmu fikih itu sendiri. Sehingga bentang waktu antara 195 sampai 199 itu dianggap sebagai madhab qadimnya Imam Syafi'i yang disebarkan oleh beliau selama 4 tahun juga. Jadi ini unik, 4 tahun di Baghdad dan juga 4 tahun beliau sebarkan di Mesir. Ya, madhab qadim 4 tahun, madhab jadi juga 4 tahun. Nah, lidzalika fa inni aqul inna fatratal arba' sanawat ya, 195 ila 199 tumatsilu wahdatan wahidatan. Ini Syekh Al-Qasim mengatakan bahwasanya durasi antara 4 tahun 195 sampai 199 itu merupakan satu kesatuan. Sumial intajul ilmi li Imam Syafi'i fiha, yang mana ya produk ilmiahnya Imam Syafi'i di dalam bentang waktu tersebut ya dianggap sebagai al-madhab al-qadim lahu, ini madhab lama beliau. Wa hadha ala ma ahdathahu al-Imam Syafi'i khilalaha min safarin baina Baghdad wa Makkah. Ya, meskipun ada beberapa safar ya antara Baghdad dan Makkah, namun kita bisa anggap yaitu safar-safar sedikit ya. Selama 4 tahun itulah ya Imam Syafi'i menyebarkan dan mengajarkan madhab qadim beliau, madhab Irak beliau ya. Idlamnya kun lihadal intiqal lil makani atharun fi taqyidihi li ijtihadatihi, karena perpindahan Imam Syafi'i safar-safar itu tidak mempengaruhi ijtihad beliau ya, berbeda dengan ketika beliau pindah ke Mesir nantinya. Wa mimma yudda'i hadhihi al haqiqah an al Husain ibn Ali al Qarawisi طلب من شيخه الإمام الشافعي خلال زيارته الثالثة والأخيرة إلى بغداد سنة 198 أن يقرأ عليه كتبه العراقية فأبى الإمام الشافعي ربما لانشغاله بأمور أخرى ووجهه لأخذ كتبه التي عند الحسن الزعفراني بطريق الإجازة منه. يعني dikuatkan bahwa ya salah satu murid beliau yaitu Ibnu Ali Al-Karawisi minta kepada Imam Syafi'i untuk belajar ya kitab-kitab beliau yang sudah ditulis di Irak sebelumnya. Namun Imam Syafi'i enggan untuk mengajar karena mungkin beliau sibuk, dan beliau menganjurkan agar ya Ali Al-Karawisi ini ya Ibnu Ali Al-Karawisi untuk meriwayatkan buku-buku beliau secara langsung dari muridnya yang sudah meriwayatkan sebelumnya yaitu Al-Hasan Az-Za'farani secara ijazah. Artinya Imam Syafi'i tidak merubah sama sekali ijtihad beliau ketika ada di Baghdad. Falau kana Imam Syafi'i fi ziyaratihi al-akhirah ila Baghdad sanata 198 Hijriah qad ghayyara shay'an min ijtihadatihi allati dhammanaha kutubahu al-iraqiyah lama wajjaha tilmidahu al-Karawisi li akhdhiha 'anil Hasan Az-Za'farani. Ya, ini intinya seandainya Imam Syafi'i berubah pendapat, maka tidak akan mengarahkan murid beliau ya Abu Ali Al-Karawisi untuk mengambil kitab-kitab beliau secara ijazah dari Al-Hasan Az-Za'farani. Ya, artinya ya udahlah, dulu yang sudah diriwayatkan oleh Al-Hasan Az-Za'farani itu masih sama, belum ada perubahan. Wa hadzal hadats kana qariban ila zamani mughadaratihi radhiyallahu anhu ila Misr fi awakhir sanah 199 Hijriah. Jadi, kejadian ini adalah dekat dengan zaman perginya Imam Syafi'i ke Mesir di akhir-akhir tahun 199 Hijriah. Jadi intinya bisa kita simpulkan bahwa madhab qadim itu dibukukan oleh Imam Syafi'i di bentang waktu antara tahun 195 Hijriah sampai 199 Hijriah sebelum beliau akhirnya berangkat ke Mesir. Nah, di sini ada pembahasan menarik. Apa sih madhab itu apa? apa bedanya mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'iyah? Nah, di sini beliau menyebutkan dua definisi yang diberikan oleh masing-masing dari Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dan juga Syekh Ahmad Nahrawi Al-Andalusi rahmatullahi alal jami'. Di sini beliau mengatakan, "Walamma kana dhuhuru fiqh al-Imam Syafi'i huwa al-asasul awwal li madhhab Syafi'iyah." Jadi, munculnya fikih Imam Asy-Syafi'i adalah pondasi pertama bagi mazhab Syafi'iyah. Dari sini ada isyarat bahwasannya fikih Imam Syafi'i itu bukan mazhab Syafi'iyah. Tapi fikih Imam Syafi'i adalah bagian daripada mazhab Syafi'iyah. Berarti mazhab Syafi'iyah itu sebuah bangunan ya, ilmiah yang isinya didasari oleh fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Fa innahu yahsunu fi hadzal matlab bayanul farq wa silah baina fiqh Imam Asy-Syafi'i wa baina ma yusamma bil madzhab Asy-Syafi'i aw bi madzhab Asy-Syafi'iyah. Di sini baik kiranya kita jelaskan perbedaan antara atau perbedaan dan hubungan antara fikih Imam Syafi'i dan apa yang kemudian disebut dengan madhab al-madhab Asy-Syafi'i atau madhabnya Syafi'iyah. Oleh karenanya beliau menukil dua ta'rif. Yang pertama, ta'rifnya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Beliau mengatakan wa qad ikhtatta ba'du ulama haula'il ulama al-akhyar tariqatan salakuha fit ta'arruf 'ala al-ahkam wa asbaha li kullin minhum talamidh wa atba' yatabannawna tariqatahu. Dan ulama-ulama itu yakni para mujtahidin setelah zamannya tabi'in memiliki tariqah, metode yang mereka tempuh untuk mengetahui hukum-hukum yang syar'i. Kemudian mereka punya murid-murid dan para pengikut yang mereka mengadopsi metode tersebut ya, yatabannawna tariqatahu. Wa qad 'urifat hadhihi turuq bil madahib. Nah, metode pendalilan tersebut ya, manhaj dalam berdalil tersebut itulah yang dikenal dengan istilah madhab. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan wa yutlaqul madhab inda ulama'il fiqhi 'alal manhajil fiqhi alladhi salakahu faqihun mujtahid. Dan istilah madhab menurut ulama-ulama fikih adalah istilah yang maknanya sebuah metode fikih yang ditempuh oleh seorang ulama faqih yang mujtahid. Ikhtassa bihi min bainil fuqaha, yang mana itu khusus digunakan olehnya dari fuqaha-fuqaha yang lain. Jadi dia punya cara sendiri berbeda dengan para fuqaha yang lain. Addabi ila ikhtiyari jumlatin minal ahkam, yang mana itu mengantarkan beliau untuk memilih beberapa hukum-hukum syar'i. Berarti mazhab adalah sebuah metode dalam menyimpulkan dalil. Ya, metode dalam menyimpulkan menyimpulkan hukum dari dalil. Itulah yang disebut mazhab. Berarti ta'rif Syekh Umar Sulaiman Asqar ini menunjukkan bahwasannya fatwa itu bukan mazhab ya, atau bisa kita katakan fatwa itu adalah buah daripada mazhab ya. Karena apa? Mazhab adalah metode berdalil ya. Nah, sedangkan di sini Dr. Ahmad Nahrawi rahimahullah beliau menjelaskan wa yumkinu ta'riful madhhab 'inda ahli at-tashri' bi annahu majmu'atun min ara'il mujtahid fil ahkam asy-syar'iyyah istanbathaha min al-adillah at-tafsiliyah wal qawa'id wal usul allati buniyat 'alayha. Beliau mengumpulkan dua. Yang pertama, madhhab adalah kumpulan dari pendapat-pendapat seorang mujtahid dalam hukum fikih, artinya fatwa-fatwanya itu ya, kesimpulan hukumnya yang dia simpulkan dari dalil-dalil yang terperinci. Yang kedua, wal qawaid wal usul allati buniyat 'alaiha. Bagian kedua dari mazhab adalah kaidah dan usul fikih yang dia bangun hukum-hukum tadi yang pertama di atas kaidah-kaidah tersebut. Irtabata ba'dhuha bi ba'dhin, yang sebagiannya saling berkaitan dengan sebagian yang lain. Faja'alaha wahdatan munassaqah, kemudian jadikan satu kesatuan yang rapi. Wa bina'an 'ala hadha at-ta'rif yakunu al-murad bi madzhab asy-syafi'i usuluhu wa fiqhuhu. Berdasarkan definisi ini, maka yang dimaksud dengan madzhab Syafi'i adalah usul fikih beliau dan fikihnya. Berarti ya, kalau madzhab jadid dua kitab, Risalah dan Al-Um ya. Madzhab qadim dua kitab juga, Risalah Iraqiyah dan juga Al-Hujjah. Nah, di sini kita bisa simpulkan, atau Syekh Al-Qasimi mengatakan, inna madzhab al-imam al-mujtahid yashmalul amrain. Berarti sebuah madzhab dari seorang imam mujtahid itu mengandung dua hal ya, bareng. Fahuwa khuttatul mujtahid wa manhajuhu wa ma tu'addihi hadhihi al-khuttah, yaitu metode seorang mujtahid dan manhajnya dan hasil yang dihasilkan oleh metode tersebut ya, dari pendapat-pendapat. Berarti di sini yang dikatakan mazhab adalah usul Imam Syafi'i dan juga fikih beliau, yaitu disebut dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi bukan sekedar fikihnya tapi usul fikihnya juga ya. Nah, mujtahid mazhab itu yang bagaimana? Mujtahid mazhab itu orang yang tahu pendapat-pendapatnya imam mazhab dan tahu usul fikihnya. Kalau tahu pendapat-pendapatnya saja namanya apa? Muqallid ya, dia berarti taklid karena dia enggak ngerti cara menyimpulkan pendapat-pendapat tersebut. Yang dia ngerti hanya pendapat yang sudah jadi kemudian dia ikuti, maka ini namanya muqallid. Nah, jadi istilah mazhab qadim, mazhab jadid ini enggak ada sebenarnya ya, sebelumnya enggak ada. Nah, selama perjalanan waktu semakin jauh waktu dari wafatnya Imam Asy-Syafi'i muncul tambahan-tambahan kepada fikihnya Imam Asy-Syafi'i dari murid-muridnya. Nah, ini contoh ya, tahun 264 Hijriah, ini tanggal atau tahun meninggalnya Al-Muzani. Karena Mukhtasar al-Buwaiti wa Mukhtasar al-Muzani fil fiqhi yu'tabarani juz'an min madhab syafi'iyah. Jadi di tahun itu kalau kita ditanya madhab syafi'i itu apa sih isinya, madhabnya madhab syafi'iyah adalah kitab-kitabnya Imam Syafi'i, Risalah Al-Um, kemudian mungkin ya Ikhtilaful Hadis dan tafsir ayat ahkam ya, itu pun dikumpulkan oleh Baihaqi. Terus apa lagi? Ditambah dengan Mukhtasar Al-Buwaiti, ditambah dengan Mukhtasar Al-Muzani. Jadi kalau tahun 264 seperti itulah madhab Syafi'iyah. Kenapa? Karena keduanya dianggap sebagai salah satu sumber belajar fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Kok bisa? Ya, karena Al-Muzani dan Al-Buwaiti itu menulis Mukhtasar, mereka benar-benar paham usul fikihnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan mereka kadang-kadang mengoreksi, seharusnya pendapat Imam Syafi'i enggak begini. Ya, harusnya begitu. Kenapa? Karena usul fikihnya begini. Jadi mereka berdua benar-benar paham. Ya. Bilidhafah li kitabail Um war Risalah. Ya, jadi ada empat lah. Ya. Ketika itu ya, Al-Um, Ar-Risalah, Mukhtasar Buwaiti dan Mukhtasar Muzani. Itulah madhab Syafi'iyah di tahun 264 Hijriah. Nah, wa hakadha tawalatil musannafat wal juhud tawassa'a aw tuwassi'u al madzhab asy-syafi'i syai'an fa syai'an. Demikianlah ya, sedikit demi sedikit tulisan-tulisan dan juga usaha para ulama-ulama yang mengikuti metodenya Imam Syafi'i ini memperluas madzhab Syafi'i sedikit demi sedikit. Liyusbiha ba'da dzalika fiqhu al-Imam asy-Syafi'i al-mutamatsil fi musannafatihi juz'an min al-madzhab al-mansub ilayhi bi ismi al-madzhab asy-Syafi'i aw madzhab asy-Syafi'iyah. Akhirnya kitab-kitab yang merupakan tulisan asli Imam Syafi'i lama-lama menjadi bagian yang disandarkan kepada istilah yang disebut setelahnya madhab Syafi'i atau madhab Syafi'iyah. Ya, nah, inilah perbedaan antara fikih seorang mujtahid dan madhabnya dia dengan madhab Syafi'iyah. Artinya madhab Syafi'iyah itu bukan cuma pendapatnya Imam Syafi'i, tapi pendapat ulama-ulama yang menggunakan metodenya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Naam. Nah, di sini Syekh Umar Asqar mengatakan, Mimma yanbaghi an yuntabahu ilaihi an yuntabaha ilaihi anna kull madhhabin yadhumu aqwala imamil madhhab wa ijtihadatihi kama yadhumu jami'al aqwal wal ijtihadat allati dhahaba ilaiha ulama'ul madhhab wa la yajuzu an tunsaba kull hadhihi al aqwal ila mu'assisil madhhab. Di antara hal yang harus diperhatikan bahwasanya setiap mazhab itu mengandung pendapat-pendapat imam mazhabnya dan ijtihad imam mazhabnya, sebagaimana mengandung juga semua pendapat dan ijtihad ulama yang menyandarkan diri dengan metode tersebut yang digunakan oleh ijtihad imam yang pertama kali. Wala yajuz. Nah, di sini dan enggak boleh kita katakan setiap pendapat yang ada di dalam mazhab tersebut itu adalah pendapatnya pendiri mazhab. Ya, ini tidak detail ya, kurang amanah ilmiahnya. Bisa jadi itu pendapatnya misalkan ya Al-Baihaqi, antum sandarkan kepada Imam Syafi'i. Ya, ini pendapat ini ada di dalam mazhab Syafi'iyah, namun bukan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Pendapatnya Muzani, bukan pendapatnya Imam Syafi'i, karena Muzani sendiri terang-terangan menyelisihi Imam Asy-Syafi'i. Namun secara metode usulnya manhajnya sama. Ya, demikian. Naam. Qad yuqalu al-madhhab Asy-Syafi'i fi hadhihi al-mas'alah kada. Bisa kita mengatakan madhab Syafi'i, bukan madhabnya Imam Syafi'i ya. Madhab para pengikut Syafi'i di dalam masalah ini demikian. Wala yuridul qail anna Syafi'i qad qala dhalika aw afta bihi. Namun maksudnya bukan berarti Imam Syafi'i yang mengatakan hal itu dan memfatwakannya. Wa inna ma yuridu anna hadzal hukma huwa al-mu'tamad fil fatwa inda Syafi'iyah. Yang dimaksud adalah bahwasanya hukum ini adalah yang menjadi dasar ya, atau menjadi pilihan dalam berfatwa menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Wa hadhihi mas'alatun istilahiyah. Ini adalah masalah istilah saja. Istilah itu apa? Ya, ittifaqu qaumin ya ala isti'mali lafdhin iza'a ma'nan mu'ayyan. Istilah adalah kesepakatan suatu kaum untuk memakai sebuah lafaz menunjukkan makna tertentu. Wala musyahata fil istilah, dan enggak perlu kita berdebat dalam istilah. Naam. Wa min al-jadir bi dzikri fi khitam hadzal matlab. Termasuk hal yang harus kita sebutkan di penghujung poin ini, ya poin yang pertama tadi madzhab qadim, anna musannafatil Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya tulisan Imam Asy-Syafi'i yang dhaminaha ma'rifa bi madzhabil qadim, yang beliau tulis di dalamnya madzhab qadim beliau seperti kitab Al-Hujjah dan Risalah Qadimah dan lain-lain, itu enggak sampai ke kita bentuk cetak ataupun manuskrip, itu tidak sampai ke zaman kita. Namun di zamannya Al-Baihaqi itu ada. Artinya mazhab ini ada, ya. Meskipun buku-bukunya tidak sampai ke tangan kita. Nah, sekarang poin yang kedua, mazhab jadid. Kapan mazhab jadid ini mulai muncul? Yaitu ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah hijrah dari Baghdad, ya, ke Mesir. Pindah maksud saya ya, bukan hijrah secara istilah syar'i. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pindah dari Baghdad di akhir-akhir tahun 199 ke Mesir dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Ya, 4 tahun ini ya, 4 tahun sekian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengulangi, merevisi ya beberapa tulisan beliau bersama murid-murid beliau yang ada di Mesir. Dan di sini murid-murid beliau yang ikut andil adalah Al-Buwaiti, Al-Muzani, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Waqad istalaha ulama Asy-Syafi'iyah 'ala tasmiyati ijtihadati Imam Asy-Syafi'i fi hadhihi al-marhalah bil madzhabil jadid lahu. Dan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah membuat istilah ijtihad Imam Syafi'i dalam fase ini dengan istilah madhab jadid, madhab baru. Ya. Dan madhab ini mewakili buku-buku Imam Syafi'i yang ditulis di Mesir seperti Al-Um dan juga risalah yang baru yaitu Risalah Misriyah dalam Usul Fiqih. Nah, kapan sih awal mulanya muncul istilah madhab lama, madhab baru? Nah, di sini bagus ya. Syekh Ahmad Nahrawi mengutarakan bahwasanya ini istilah baru. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi yang lain bahwa madhab Imam Syafi'i itulah yang baru, karena sebelumnya enggak ada, ya. Adanya itu madhab Abu Hanifah dan madhab Imam Malik. Maka madhab qadimnya Imam Syafi'i itu madhab jadid sebenarnya. Madhab qadim Imam Syafi'i madhab jadid, kalau kita lihat dulu enggak ada, adanya madhab Abu Hanifah dan madhabnya Imam Malik. Nah, sekarang Imam Syafi'i punya madhab. Kemudian ada lagi yang baru gitu, berubah pendapat. Maka pendapat yang lama disebut dengan madhab qadim dan yang baru disebut dengan madhab jadid. Ya gitu aja sebenarnya sih. Jadi sebenarnya fikihnya Imam Syafi'i ya sama, enggak berubah sama sekali. Yang berubah itu hanya kesimpulan yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya dan dirubah. Dulu pendapatnya begini, ganti pendapat yang lain. Ya. Ya, cuma itu. Bukan berarti Imam Syafi'i berubah usul fikihnya dan semuanya, enggak. Ya. Nah, di sini ada tiga sebab. Kenapa sih kok dikenal banget mazhab qadim dan jadid? Padahal kan semua ulama begitu, ya. Semua ulama itu begitu, ya. Abu Hanifah ya dulu pendapatnya A, dirubah menjadi B. Imam Malik juga begitu, Imam Ahmad juga begitu. Bahkan Umar bin Khattab, ya. Ada beberapa masalah dalam ilmu faraid, kalau antum belajar faraid itu jelas banget Imam Umar bin Khattab mengatakan dzaka 'ala ma qadaina wa hadza ma naqdi. Ini dibahas di dalam ilmu usul fikih, ya, bahwasanya ijtihad seorang mujtahid itu, ya, tidak bisa membatalkan ijtihad yang sebelumnya. Artinya kedua ijtihad itu masih bisa dianggap sebagai pendapat ilmiah. Karena perubahan pendapat murni itu subjektif, ya. Nah, Umar bin Khattab ketika ditanya oleh orang, beliau memutuskan bahwasanya ikhwahli ya, mendapatkan warisan. Kemudian ikhwahli ab dan juga ikhwah syakik enggak dapat. Kemudian di fatwa berikutnya datang orang dengan masalah-masalah yang sama, namun pendapat yang Umar bin Khattab sudah berubah. Maka orang-orang yang datang pertama kali protes, dulu kami keputusannya begini, sekarang kok berubah. Maka Umar bin Khattab mengatakan dzaka ma qadaina wa hadza ma naqdi, itu yang sudah kita putuskan dulu, gak bisa kita rubah karena sudah ditutup kasusnya, dan ini adalah keputusan kami yang baru. Jadi hampir semua ulama mujtahid itu ya pasti pindah pendapat gitu, pasti berubah pendapatnya, dan ini adalah ilmiah, karena gak mungkin orang itu pendapatnya satu terus. Kalau orang pendapatnya satu terus, artinya gak pernah belajar orang itu. Kan ilmu berkembang, pengetahuan orang semakin hari semakin banyak gitu, ya. Maka harus perubahan terjadi, itu sebuah keniscayaan, dan itulah metode ilmiah. Namun kenapa mazhabnya Imam Syafi'i kok terkenal banget gitu, ya, beda dengan mazhab-mazhab ulama yang lain. Ulama lain gak disebut qadim jadid, enggak, tapi Imam Syafi'i ya. Nah, ini ada tiga sebab, ya, kata Syekh Al-Qasim. Yang pertama, pindah. Jadi benar-benar transisinya itu kelihatan gitu. Mazhab qadim Baghdad, mazhab jadid Mesir, ya. Karena Imam Syafi'i baru merevisinya di Mesir gitu. Seakan-akan dua, ya, peta geografi ini benar-benar membedakan, ya, ini qadim, ini jadid. Yang kedua, Imam Syafi'i bikin buku baru, bikin buku baru. Risalah yang ada yang sudah lama gak cukup, ditambahin lagi oleh Imam Syafi'i. Al-Hujjah gak cukup, dirubah lagi oleh Imam Asy-Syafi'i, jadi Al-Umm. Kemudian yang ketiga, murid-muridnya juga beda. Nah, inilah yang membedakan, ya. Yang sini ada Al-Hasan Az-Za'farani, dan di sana ada Al-Muradi, Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Jadi yang meriwayatkan juga beda-beda. Inilah yang menyebabkan kenapa mazhabnya Imam Asy-Syafi'i sangat populer banget dengan istilah mazhab qadim dan juga mazhab jadid. Nah, jadi itulah mazhab jadid, ya. Nah, kenapa Imam Asy-Syafi'i kok berubah pendapat? Nah, di sini ada tulisan bagus, ya, risalah magister, yaitu yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Abdul Qadir Qadizadah. Dia menyebutkan bahwasanya ada beberapa sebab kenapa Imam Syafi'i itu merubah pendapatnya dari yang mazhab qadim ke mazhab yang jadid. Yang pertama, ittila'uhu 'ala katsirin minas sunani wal athar mimma lam yakun qad sami'aha min qabl. Jadi Imam Syafi'i ketika beliau di Mesir itu sudah mendengarkan banyak hadis dan juga athar yang belum beliau dengarkan sebelumnya, ketahui sebelumnya. Tentunya di Mesir Imam Syafi'i itu belajar fikihnya Laits bin Sa'ad, yang mana Imam Syafi'i belum belajar sebelumnya, sehingga ilmu beliau semakin luas. Ya, maka beliau tahu semakin banyak maka berubah. Ya, nah itu sangat normal. Yang kedua, i'timaduhu 'ala qiyasin jadidin yakunu arjah minal awwal. Beliau berpedoman kepada qiyas yang baru. Ya, jadi gini. Orang semakin banyak tahu Al-Quran dan hadis, otomatis kiasnya akan berbeda. Dulu misalkan ya, ketika dia dihadapkan dengan sebuah kasus, dia tahunya hanya beberapa hadis dan dia menganggap bahwasanya kasus ini mirip dengan hadis yang ini. Kemudian dia belajar lagi, ternyata beberapa tahun kemudian dia nemu hadis yang lebih cocok untuk menjadi dasar kias dibandingkan hadis yang dulu dia jadikan dasar kias. Akhirnya dia robah kiasnya. Ya. Yang ketiga, ikhtilaful bi'ah, perbedaan lingkungan. Ya, di Mesir ada adat dan kondisi masyarakat yang berbeda dengan masyarakat Hijaz dan juga Iran. Ya, tentunya al-fatwa ya takhtalifu bi ikhtilafid dhuruf. Bahwasanya fatwa itu bisa berubah dengan perubahan kondisi, waktu, tempat, itu punya pengaruh kepada sebuah fatwa. Bahkan orang yang bertanya ya dengan pertanyaan yang sama tapi orangnya beda, itu berpengaruh kepada berubahnya fatwa seorang mujtahid. Nah, itu tiga sebab ya. Ini poin yang kedua. Dan banyak ya yang enggak dirubah oleh Imam Syafi'i juga banyak. Ya, ya biasa. Ini hanya seperti perubahan ulama-ulama yang lain ketika berfatwa, kemudian mereka tahu ada ilmu yang lain, kemudian mereka rubah fatwanya. Nah. Nah, di sini Syekh membawakan ya perkataan Al-Baihaqi yang menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i tidak mengulangi penulisan beberapa kitab. Kitab Usiyam, Kitab Ushadaq, ya, kitab tentang puasa, tentang mahar, tentang hukuman, tentang pergadaian, tentang sewa menyewa, tentang jenazah. Ya. Dan ini tetap dipelajari sama seperti yang ada di Baghdad. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan kisah yang disebutkan oleh Imam Baihaqi ini penting ya, karena dia menghilangkan masalah ya, problem yang masih mengganggu beberapa orang yang belajar mazhab Syafi'i, yang mengira bahwasanya Imam Syafi'i itu rujuk dari masalah-masalah tersebut. Rujuk tapi kok ada di kitab-kitab yang baru ya. Jadi intinya adalah bahwasanya Imam Syafi'i itu kadang-kadang tidak mengulangi, tidak menulis ulang ya kitab-kitab tertentu, meskipun ada beberapa masalah ya yang beliau rujuk di dalamnya. Jadi kitab usiamnya tetap sama yang ada di Al-Fujjah, sama dengan ada yang di Al-Um. Hanya ada beberapa masalah mungkin yang Imam Syafi'i rujuk darinya. Jadi enggak rujuk satu kitab komplit ya, kemudian semuanya diganti, enggak. Ya, jadi itu masalah mungkin sebagian orang mengira bahwasanya loh ini kok ada, tapi kok ini disebut jadid, ini kok qadim, padahal kan sama. Ya. Jadi yang mungkin yang dirubah oleh Imam Syafi'i hanya satu dua masalah saja. Nah, wallahu taala alam. Kemudian poin yang ketiga. Murid-murid Imam Syafi'i meriwayatkan mazhab beliau. Nah, ini bentang waktu antara 204 sampai 270 Hijriah. 204 tentunya adalah tahun meninggalnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian warisan yang luar biasa ini diriwayatkan, disebarkan oleh murid-murid beliau. Ini luar biasa Imam Syafi'i ya, visioner sekali cari murid-murid hebat. Nah, di sini tulisan-tulisan Imam Syafi'i dipelajari. Dari bentang tahun antara 204 sampai 270 Hijriah itu enggak ada murid Imam Syafi'i yang nulis kitab baru. Baik itu kitab usul fikih ataupun kitab fikih. Yang dilakukan hanya mempelajari madhabnya Al-Imam Syafi'i dan menyebarkannya. Ya. Jadi seperti Buaiti dan Al-Muzani juga meringkas aja ya, meringkas fikihnya Al-Imam Syafi'i. Sebabnya apa jelas? Ala wa huwa annahum ruwatu madhhabihi al-jadid alladhi mata anhu fi Misr haitsu dufina radhiyallahu anhu baina dhahranayhim wa la shakka an jihadatil 'alim al-mujtahid al-mutaakhirah hiya al-mu'abbarah mu'abbirah an fiqhihi. Yang diriwayatkan juga madhab jadid aja, madhab qadimnya enggak. Kenapa? Karena murid-murid beliau yang meriwayatkan madhab baru jelas ya, ketika dia melihat bahwasanya inilah pendapat Imam Syafi'i yang terakhir, yaitu yang diriwayatkan sebagai madhab Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Ahmad pun ditanya ya, mana yang lebih baik saya ambil, apakah pendapat Imam Syafi'i yang ada di Irak ataukah yang di Mesir? Kata Imam Ahmad, ya saya lebih suka di Mesir karena Imam Syafi'i banyak yang dirubah oleh Imam Syafi'i, dan itulah ilmu beliau yang paling matang karena beliau sudah belajar lagi ya, sudah belajar lagi. Nah, di sini Al-Hafidz Al-Baihaqi mengisahkan dari Abu Thahir ibn Rabi Al-Muradi, Hajjar Rabi bin Sulaiman sanata arba'in wa mi'atain. Rabi bin Sulaiman Al-Muradi pernah haji tahun 240 Hijriah, berarti tahun 36 tahun setelah meninggalnya Imam Syafi'i. Waltaqa ma'a Abi Ali Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Ya. Ketemu dengan Hasan Az-Za'farani di Mekah. Fasallama ahaduhuma al-akhar. Kemudian saling menyapa. Faqallahu Rabi, ya Abi Ali, anta bil masyriq wa ana bil maghrib, nabusu hadha al-ilm, yakni ilmu Syafi'i. Rabi bin Sulaiman mengatakan kepada Hasan Az-Za'farani, wahai Abu Ali, engkau di timur, saya di barat, kita sama-sama menyebarkan ilmu ini, yakni ilmunya Imam Asy-Syafi'i. Walladhi yadhharu an al-ihtimam bil musannafat Imam Asy-Syafi'i al-Iraqiyah qad inhasara wa dha'afa ba'da wafati asyri talamidhi al-Iraqiyyin wa atwalihim 'umran ba'dahu wa huwa Hasan Az-Za'farani. Kelihatannya kenapa madhab qadim ini enggak populer, karena Al-Hasan Az-Za'farani setelah beliau meninggal itu enggak ada lagi ya yang kuat menyebarkan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi yang populer adalah madhab yang jadi. Wa talamidul Imam Asy-Syafi'i al-Misriyun alladziina qamu bi madzhabihi ba'da wafatihi kusur. Yang murid-murid Imam Syafi'i yang Mesir yang menyebarkan madzhab beliau setelah beliau wafat banyak. Yang pertama di antaranya adalah Harmalah At-Tujibi, rawi kitab Sunan, yang meriwayatkan kitab Sunan. Meninggal tahun 243 Hijriah. Yang kedua Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, wafat tahun 264. Bahar ibn Nasr Al-Khawlani, wafat tahun 267. Rabi bin Sulaiman ya, Al-Jizi, wafat tahun 257. Illa anna abraza ulaika talamid fi khidmatil madhab Asy-Syafi'i thalatha. Hanya saja yang paling populer dan paling kuat menyebarkan madhab Imam Syafi'i tiga. Yang pertama Abu Ya'qub Al-Buaiti. Yang kedua Abu Ibrahim Al-Muzani. Kemudian Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Jadi ada dua Rabi bin Sulaiman. Untuk melihat ya. Yang pertama Al-Jizi, yang kedua Al-Muradi. Wafatnya beda. Rabi bin Sulaiman Al-Jizi ini 257, Rabi bin Sulaiman Al-Muradi 270. Faqul wahidin minhum kana lahu basamatuhu al-wadihah. Semuanya punya jejak yang jelas untuk menjaga fikih guru mereka, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, dan dipindahkan kepada generasi yang berikutnya, bahkan ditambahkan ya. Siapa itu Abu Ya'qub Al-Buaiti? Nah, di sini kita kenali sedikit. Kana afqaha talamidhi Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah murid Imam Syafi'i yang paling faqih. Ya. Wa kana akbaruhum sinnan anadzak, yang paling senior. Fa waqa'a 'alaihi ikhtiyaru Syekhil Imam Asy-Syafi'i li yukhlifahu aw li yakhlufahu fi halqati darsihi lamma ishtadda 'alaihi maraduhu alladhi tuwfiya fi. Beliaulah yang dipilih oleh Imam Syafi'i untuk menggantikan mengajar di halaqah beliau ketika sakit beliau semakin parah ya, dan beliau wafat. Wa baqiya al-Buwaiti khalifatan lil Imam Syafi'i fi halqatihi qa'iman bi amri tadrisi fiqhihi wa jam'i talamidhihi wa dhalika li akthar min 20 sana ila an intuhina bi fitnati khalq al-Qur'an zaman al-Khalifah al-Abbasi al-Wathiq ibn al-Mu'tasim bin Harun al-Rashid haythu siqa ila Baghdad wa hubisa hunaka ila an mata fi sijnihi sanata 201 30 Hijriah. Dan beliau mengajar di halaqahnya Imam Syafi'i selama 20 tahun. Ini luar biasa ya, ngabdinya 20 tahun. Ya, kalau zaman sekarang kita ngabdi ya 1 tahun 2 tahun udah pindah. Ya, kurang khidmat kita kepada guru-guru kita. Kalau kita diminta khidmat oleh guru kita yang mengajarkan apa yang sudah kita pelajari, harusnya kita semangat menyebarkan supaya bersambung kebaikan. Semoga ilmu semua, supaya ilmu itu menyebar. Ya. Al-Buaiti masyaallah, 20 tahun duduk di majelisnya Al-Imam Asy-Syafi'i, dan seandainya beliau tidak ditangkap akan berlanjut majelis tersebut. Beliau ditangkap gara-gara mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Qur'an bukan makhluk, dan di zamannya Al-Qasid bin Mu'tasim ini, dan ini yang kejam juga ya, menyiksa Imam Ahmad juga ini. Dan wafat di penjaranya tahun 231 Hijriah. Kemudian Abu Ibrahim Al-Muzani menggantikan Al-Buwaiti di halaqah tersebut. Waqad qala fil Hafidz Al-Baihaqi wa hina waqa'a lil-Buwaiti ma waqa'. Al-Baihaqi mengatakan ketika terjadi kepada Al-Buwaiti apa yang sudah terjadi, ya. Kan al-qa'im bi tadris wa tafqih 'ala madhhab Asy-Syafi'i Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani. Yang menggantikan mengajar di sana adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullah. Sannafa min kutub Asy-Syafi'i wa mimma akhadahu anhu al-mukhtasar al-kabir thumma sanaf al-mukhtasar al-saghir alladhi sara fi biladil muslimin wa antafa'u bih. Ya, beliau buat kitab mukhtasar dua, mukhtasar kabir dan mukhtasar saghir, cuma yang populer sampai sekarang itu mukhtasar yang saghir. Wa laqad bara'a al-Muzani fil fiqh wa kana munadiran hadiqan qawiyal hujjah. Dan beliau ini ahli dalam fikih dan beliau pintar berdebat juga. Fa nasara madzhab al-Imam Asy-Syafi'i fi munadaratihi ma'a fuqa'il madzahib al-ukhra fi 'ashrih. Dan beliau membela madzhab Syafi'i, berdebat dengan ahli fikih madzhab lain di zaman beliau. Wa fi musannafatihi al-'adidah fi fiqh Syaikhi wa abrazuhu al-mukhtasar as-saghir wa nadaran lima 'arifa bihi al-Muzani min at-tamakkun min aqwali Syaikhihi asbaha kitabu al-mukhtasar wa bidayatu silsilatil musannafat asy-syafi'iyyah al-fiqhiyyah. Nah, di sini karena Al-Muzani Abu Ibrahim ya, Ismail bin Yahya benar-benar menguasai fikihnya Imam Syafi'i, maka kitab beliau Mukhtasar enggak ada di sini. Nah, itu kitab beliau Al-Mukhtasar ada di maktabah. Itu menjadi mata rantai pertama dari kitab-kitab fikih mazhab Syafi'iyah setelahnya ya. Jadi ini kalau ada yang tanya nasab kitab-kitab Syafi'iyah mulainya dari mana? Yang pertama Ar-Risalah Al-Umm. Buaiti punya kitab, punya Al-Mukhtasar, cuma bukan merupakan mata rantai untuk kitab-kitab yang berikutnya. Mata rantai yang pertama adalah Mukhtasarnya Al-Muzani, Mukhtasar yang saghir ya. Nah, di sini. Jadi dia adalah bidayatu silsilatil musannafat Asy-Syafi'iyah Al-Fiqhiyah. Jadi dia adalah permulaan ya serial penulisan buku-buku mazhab Syafi'iyah yang fikih allati imtaddat li akthar min 1100 am. Tuh, berlangsung selama 1100 tahun semuanya ya, itu obok-obok bukunya Mukhtasar Al-Muzani itu. Ada yang syarah, ada yang ringkas lagi, ada yang dijadikan matan yang lebih kecil, ada yang dikasih dalil dan seterusnya. Ma baina syuruhin wa mukhtasarat wa hawasi wa nahwiha, ada yang mensyarahnya, ada yang meringkasnya lagi, ada yang catatan samping dan seterusnya. Wa laqad balagha rusukhu qadami Ibrahim Al-Muzani fil ilmi, Abu Ibrahim seharusnya ini. Mablaghan 'aziman. Ya, jadi beliau itu saking mapannya beliau dalam ilmu, beliau mencapai tingkatan yang tinggi mimman balagha darajatal ijtihadil mutlaq. Ya, jadi beliau itu sampai kepada derajat mustahid mutlak. Dan di akhir hayatnya beliau punya mazhab mandiri ya, tidak lagi ikut mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa jala hadzal amr biwuduh. Ini seharusnya jala ya, jelas perkara ini biwuduhin, atau wajallat hadzal amra biwuduhin, dan memperjelas urusan ini semakin jelas. Thalath rasail jami'iyah mu'asirah istaqra ashabuha fiqh al-Muzani. Ada tiga jurnal ilmiah modern di zaman sekarang ini yang itu mempelajari fikihnya Al-Imam Al-Muzani. Nah, ada pun Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, fakana hafizun mutqinan. Nah, ini yang menjaga dan meriwayatkan mazhab Imam Syafi'i. Tulisan-tulisan Imam Syafi'i semuanya ya benar-benar dijaga oleh Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Asha 66 sana, beliau hidup ya 66 tahun setelah wafatnya syekhnya, semuanya digunakan untuk meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i al-dhabti wal itqan secara baik dan benar-benar mumpuni, seperti al-um ar-risalah al-jadidah sampai beliau wafat tahun 270 Hijriyah. Dan ini adalah murid Imam Syafi'i yang paling akhir wafatnya setelah wafatnya syekhnya ya, radhiyallahu anhum ajma'in wa rahimahumullah. Taib. Jadi yang menjadi pusat ya kunjungan para penuntut ilmu zaman itu adalah Rabi bin Sulaiman Al-Muradi ya. Kalau pengen ngambil sanad yang ali langsung dekat dengan Imam Syafi'i, cari siapa? Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Karena Rabi bin Sulaiman Al-Muradi adalah yang paling muda dan hidup paling lama. Wa min dalail dzalika riwayah, termasuk ciri-ciri bukti-bukti sanad ali adalah yang dinukil oleh Imam Abu Zakaria Nawawi sampai kepada Muhammad bin Ahmad bin Sufyan At-Tara'ifi Al-Baghdadi, yaqul, dia mengatakan hadartu Rabi bin Sulaiman yauman wa qad hatta 'ala babi darihi 900 rahilah fi sama'i kutub Asy-Syafi'i rahimahullahu wa radiya anhu. Jadi kenapa beliau jadi pusat perhatian para penuntut ilmu ketika itu? Karena sanad alinya Imam Syafi'i ada di Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Jadi cerita ya, Muhammad bin Ahmad bin Sufyan At-Tara'ifi Al-Baghdadi mengatakan, saya datang ke majelisnya Rabi bin Sulaiman suatu hari dan telah ada di depan rumah beliau itu ada 900 kendaraan ya, semuanya hadir untuk mendengarkan buku-bukunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu wa radhiya anhu. Nah, jadi disinilah ya menyebar fikihnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Bayangkan ada 200 kendaraan itu, 900 kendaraan di depan pintunya Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Jadi di sini Allah SWT memberikan taufik untuk ilmunya Al-Imam Asy-Syafi'i semakin menyebar, sebagaimana Allah SWT memberikan taufik bukunya Al-Muzani menjadi pusat setelah kitab Al-Um. Nah, yang terakhir yang bisa kita bahas pada sore hari ini adalah ciri-ciri khusus ya, atau perbedaan ya marhalah ini, fase ini dengan yang lain. Yang pertama, murid-muridnya Imam Syafi'i belum ada yang jadi qadhi. Ini belum ada yang jadi qadhi. Sehingga madhabnya Imam Syafi'i belum setenar itu ya. Enggak seperti madhabnya Abu Hanifah. Karena madhabnya Abu Hanifah rata-rata ketika itu murid-murid beliau menjadi qadhi qudhat ya, hakim besar, hakim agung seperti Abu Yusuf, kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan seterusnya. Kemudian yang kedua, murid-muridnya Imam Syafi'i tidak menulis kitab apa-apa kecuali dua tadi ya, Buwaiti dan juga Al-Muzani. Nah, sedangkan mazhab-mazhab yang lain sudah mulai menulis. Kemudian yang ketiga, di fase ini belum ada yang menulis tentang profil murid-muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i ya. Belum ada kitab-kitab yang disebut dengan Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Nah, ini muncul setelah lebih dari 130 tahun setelah wafatnya Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Nanti akan disebut ya buku-buku Tabaqat Asy-Syafi'iyah itu apa aja. Nah, ini yang menarik dari pembahasan ini adalah munculnya mazhab Dzahiriyah dari rahim madhab Syafi'i. Kok bisa? Ini pembahasan yang menarik, jarang diketahui oleh orang ya. Syekh Al-Qasim mengatakan, wa akhtimu hadzal matlab bil haditsi an talaqqi Dawud bin Ali Al-Asfahani al-fiqha 'ala yadi talamidzi Imam Syafi'i. Dan saya akan menutup poin ini yang keempat ini dengan cerita atau pembahasan belajarnya Dawud bin Ali Al-Zahiri atau Dawud bin Ali Al-Asfahani sebelumnya, dikenalnya Dawud bin Ali Al-Zahiri setelahnya, belajar fikih kepada murid-muridnya Imam Syafi'i. فأقوله لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الإمام أبا سليمان داود بن علي الأصفهاني والملقب بالظاهري كان من المتفقهين على مذهب الإمام الشافعي في شبابه. Jadi Daud bin Ali ini Al-Asfahani termasuk orang-orang yang belajar fikihnya Imam Syafi'i waktu-waktu masih muda. Wa ala hadza ittahadat kalimatu man tarjamalahu min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, dan semua orang yang menulis tentang profilnya Daud bin Ali Al-Asfahani atau Al-Dhahiri ini sepakat bahwasanya dia belajar fikihnya Imam Syafi'i. Nah, meskipun dia enggak ketemu dengan Muzani dan Rabi' al-Muradi, walam yarwi an ahad min talamidhi Imam Syafi'i al-Misriyyin, dan dia enggak belajar dari orang Mesir, illa annahu akhadha an talamidhihi al-Iraqiyyin, dia belajar dari murid-murid Imam Syafi'i yang di Irak, ya, Abu Thawr al-Kalbi, sebagaimana dia belajar dari Ishaq bin Rahawai alladhi ittasala bil Imam Syafi'i fi Makkah wa afada minhu, yang belajar kepada Imam Syafi'i di Mekah waktu haji. Kemudian dia enggak hanya belajar fikihnya Imam Syafi'i, ta'asub kepada fikihnya Imam Syafi'i. Balkana minal muta'asibin lahu hatta afad. Walam yaktasir Daud bin Ali al-Dhahiri ala madhab Imam Syafi'i, balkana minal muta'asibin lahu hatta sanafa fi fadailihi kitabain. Dia termasuk yang ngefans dengan Imam Syafi'i. Ya, fanatik bahkan. Nah, kemudian setelah dia belajar terus, ya, sampai dia mumpuni ilmunya, ya, istaqala fi ijtihadihi fil usul wal furu' an madhhab Imam Syafi'i. Tadinya fanatik, sekarang enggak, ya. Dia mandiri sekarang, punya usul sendiri dan punya furu' sendiri. Kemudian dia dikenal dengan madhab Adh-Dhahiri atau madhab Dhahiriyah. Jadi dia mengambil dalil secara tekstual, ya, dan dia tidak menggunakan qiyas sebagai usul fikihnya. Ya, qiyas berarti bukan termasuk usul fikihnya madzhab Dhahiriyah. Dan beliau menulis banyak buku, baik buku fikih dan juga buku usul fikih. Ada kitab Ibtalut Taqlid, beliau mengharamkan taqlid. Kemudian kitab Ibtalul Qiyas, ya, enggak boleh qiyas dalam berdalil. Kemudian tentang khabarul wahid khusus umum. Nah, ini kita membahas tentang usul fikih. Walaqad kana lil madzhab Dhahiri ba'da wafati muassisihi Daud bin Ali Al-Asfahani hijriyah fuqaha'uhu wa qudatuhu alladhina qamu ala nusratihi wa nashrihi wa tasnifi fihi. Nah, ini juga banyak pengikutnya akhirnya terkenal, ya. Lakinahu yu'adu minal madzhabil mundathirah. Namun dia termasuk dihitung termasuk madzhab yang sudah punah, yang terputus. Ya. Meskipun ulama-ulamanya ada beberapa, tulisannya masih ada. Walati aqnat aturats al-fiqhi wal usuli ad-dakham lil ummati al-islamiyah. Ini menambah, ya, khazanah ilmiah fikih Islami untuk umat Islam. Nah, kenapa sih kok bisa Daud bin Ali Al-Dhahiri ini muridnya, termasuk muridnya madzhab Syafi'iyah, tapi kok kemudian jadi tekstual gitu? Dua sebab. Yang pertama, yahtasu bil madzhab Dhahiri wa huwa anna usul al-Imam Asy-Syafi'i fi istinbat taqadu takunu aqrab usul a'immat al-madzhab arba'a ila usul istinbat kama istaqarat inda Daud bin Ali fi akhiri amrihi. Jadi, memang Imam Syafi'i itu ngajarin murid-muridnya untuk menjadi mujtahid. Ya, artinya kalau kamu jadi mujtahid enggak boleh taklid. Ya, enggak boleh taklid. Dan Imam Syafi'i itu termasuk orang yang paling kuat berdalil dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma'. Dan Imam Syafi'i yubtil istihsan. Istihsan enggak boleh. Istihsan itu berpaling dari dalil. Ya, mana istihsan gitu. Kalau antum tanya ana jawab, kalau enggak ya ya sudahlah, itu istihsan beda-beda istilahnya. Nah, jadi berhujjahnya Imam Syafi'i dengan dalil itu kuat sekali, ya, di zaman-zaman Baghdad terutama, ya. Bahkan di Imam Syafi'i ketika beliau di Baghdad, beliau dijuluki Nasirus Sunnah gitu. Seakan-akan kias-kiasnya orang-orang Hanafiyah dibatalkan semua oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sampai-sampai Daud bin Ali Adz-Dhahiri nulis kitab yang namanya Ibtalul Qiyas, ya. Jadi ini seperti seakan-akan dia memahami bahwa Imam Syafi'i itu enggak suka kias, karena beliau benar-benar membantah kias-kiasnya orang-orang Hanafiyah ketika beliau ada di Baghdad. Nah, yang kedua, nah, di antara keistimewaan fikihnya Imam Syafi'i dan bagaimana cara beliau ngajar, nah, beliau itu ngajak kepada ijtihad al-muntabit. Ya, ma'ruf ucapan Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh banyak orang, ya, terutama ini Ibnu Abi Hatim Imam Syafi'i mengatakan idza shahha lakumul hadis fakhudhu bihi wa da'u qawli. Apabila kalian dapat hadis yang sahih, maka ambil hadis yang sahih itu dan tinggalkan pendapat saya. Ya. Beliau juga mengatakan kullu masalah takallamtu fiha shahha al-khabaru fiha li Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli naqli bi khilafi man qultu fa ana raji'un 'anha fi hayati wa ba'da mamati. Setiap masalah yang saya ucapkan atau saya bicara tentang masalah tersebut, kemudian ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menurut ulama hadis itu sahih menyelisihi pendapat saya, maka saya nyatakan rujuk dari pendapat itu ketika saya masih hidup ataupun saya sudah meninggal. Nah, ini yang membuat murid-murid beliau menjadi mustahabkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis yang menyelisihi pendapat saya dan hadis itu sahih, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama dan jangan taklid kepada saya. Ya, inilah sebab-sebab munculnya madhab Dhahiriyah dari rahim madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi itu yang dilihat oleh Daud, sehingga itu dilihat oleh Daud bin Ali Al-Dhahiri enggak boleh taklid. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan besok di fase. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.